عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah segala nikmat dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat milik Allah, dengan nikmat itu kita merasakan betapa indahnya agama yang Allah turunkan ini dan betapa indahnya kalamuhu yang Allah turunkan melalui nabinya dengan bil arabiyatil arabiyah, yaitu dengan bahasa Arab, bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab yang kita cintai dan kita gandrungi bersama-sama, karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh umat Islam, karena bagaimanapun Islam tidak bisa terlepas daripada bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan benteng daripada Kitabullah Azza wa Jal. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, berarti kita ikut untuk menjaga Kitabullah Azza wa Jalla dari tangan-tangan manusia yang senantiasa berusaha untuk merusak agama Islam dengan melalui pemikiran-pemikiran yang munharifah, yang menyimpang. Maka itulah perlu kiranya betul-betul kita mempelajari, bahkan kalau perlu mendalami betul bahasa ini dengan melalui perangkatnya, yaitu tata bahasa, yaitu grammar, baik itu nahwiyah, al-qaidah nahwiyah maupun qaidah as-sarfiyah. Alhamdulillah program ini sangat baik dan insyaallah senantiasa kita dukung. Ini sebagaimana telah disampaikan bahwa kita mengulang ya dari awal, karena saya atau terutama para pengurus terutama tim bagian bahasa ini melihat betapa banyak keinginan masyarakat untuk mengetahui tentang tata bahasa Arab. Maka itulah, maka kami tampilkan kembali dari awal, tentu dalam buku panduan yang mudah insyaallah. Ya, kita tampilkan dengan bahasa insyaallah, bahasa yang sederhana sekali, ya, tidak rumit insyaallah. Dan bahasa ini ya yang saya tampilkan bagi penuntut ilmu insyaallah mereka paham, tahu, ya. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada yaitu ad-darsul awal, yaitu pelajaran pertama, yaitu membahas tentang singkat ya kalam, wa ma yata'allafu minhu, yaitu kalam berarti dalam bahasa Arab ya, dan hal-hal yang tersusun kalam itu. Pertama kita sudah masuk kepada yaitu al-ismu, isim. Dalam rangkaian bahasa Arab tentu isim tidak akan terlepas dari penyebutan-penyebutan dalam bahasa Arab. Yang kedua fi'il, yang ketiga huruf, tidak lepas pada tiga hal itu. Nah, untuk mengetahui ketiga unsur ini kita harus tahu tanda masing-masing, alamah, tanda masing-masing. Sehingga dengan melalui tanda-tanda tersebut kita bisa membedakan mana itu isim, yaitu kata benda atau ini bendakan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu noun ya. Kemudian kata kerja fi'il, bahasa Inggris sebut verb, barangkali begitu sebutan lebih kurang verb. Nah, kemudian huruf ya, huruf. Nah, dengan menguasai tanda-tanda maka kita insya Allah bisa membedakan yaitu tiga macam ini. Tanda pertama sudah kita bahas adalah at-tanwin, yaitu tanwin baik itu tanwin dhammah, tanwin fathah maupun tanwin kasrah. Di sini saya bikin contoh yang sederhana, yaitu hadza kitabun. Nah, itu di akhir kata itu ada kata kitabun. Nah, itu isim. Dari mana tahu isim? Itu bertanwin. Mungkin ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, itu kan berharakat, ada harakat, bagaimana yang tidak ada harakatnya? Nah, maka itu saya sampaikan di awal bagi pemula, untuk mengenal ini, ambillah kitab yang berharakat, ya, berharakat. Kitab yang paling utama yang berharakat dan insya Allah tidak akan salah adalah Mushaf Al-Quran Karim. Nah, itu jadi pegangan, ambillah itu. Ya. Dalam pembelajaran ini kita bisa buka Al-Quran itu sendiri, langsung kita bisa buka. Maka kelebihan kitab yang sekarang ini adalah banyak ayat-ayat yang saya tampilkan sebagai contoh sekaligus sebagai dalil kalau dalam kajian ilmu syar'i, ya. Nah, dari sebetulnya ini sebagai contoh, ya. Banyak saya ambil dalil-dalil atau ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Karim. Nah, melalui kajian bahasa ini yaitu tentang grammar. Ya, mungkin dalam kitab-kitab nahwu, ya, lain-lain mungkin hanya sedikit, ya, contoh-contoh dari Quran, ya. Jadi terus terang saja, ya, ini agak berbeda sedikit. Saya sengaja buat, ya. Tujuan tadi adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Yang kedua, agar kita bisa melihat secara langsung. Kena pemula kan tidak tahu, maka saya ambillah yang berharakat. Nah, itu Al-Quran Karim. Antum pun bisa lihat, silakan buka mushaf. Ya. Kemudian saya ke contoh lain, tadi itu tanwin dhammah, kemudian tanwin fathah, ishtaraitu kitaban. Nah, di situ kitaban. Nah, itu berarti apa? Kitab itu adalah isim. Kemudian tanwin kasrah, bahastu an kitabin, ya. Kita belum sampai kepada masuk kepada kenapa Ustaz bun di sini, kenapa di sini ban, kenapa di sini bin. Nah, itu kalau sudah masuk pada kaidah lagi, kaidah lanjutan, kita baru membahas tanda. Ibaratkan kita baru kepada kulitnya. Nah, baru kulit-kulitnya, baru luar. Nah, contohnya adalah salah satu contoh begitu banyak Al-Qur'an dan ayat Qur'an, ya. Contoh-contoh tanwin dhamma, fathah dan kasrah. Salah satu di antaranya saya ambilkan ayat, wallahu ghafur rahim. Wallahu ghafur rahim. Di situ ada footnote di bawah ayat surah apa, ayat berapa. Silakan lihat itu surah Al-Baqarah ayat 228, bisa dirujuk itu. Nah, ghafurun situ tanwin dhamma, rahimun tanwin dhamma. Berarti kata ghafur adalah isim. Ya. Adalah isim, rahimun juga isim, ya. Kemudian wa kana Allahu aliman hakiman. Nah, perhatikan kata aliman itu ada tanwin fathah. Hakiman juga tanwin fathah. Berarti aliman hakiman ada isim. Kemudian contoh selanjutnya, wa inna abana lafi dhalalin mubin. Nah, kata dhalalin itu tanwin kasrah. Mubinin juga kasrah. Berarti kata dhalalin dan mubinin itu ada ismun, isim. Dia bukan fi'lun, bukan kata kerja. Nah, itu pembahasan yang lalu, ya. Untuk dikembangkan, silakan buka Al-Quran, ya. Kalau ketemu tanwin, sudah jelas itu isim, ya. Kemudian bagian tanda selanjutnya adalah al-alifu wal-lam. Al-alifu wal-lam, ini tanda kedua. Nah, sebagaimana biasa, saya minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang tertulis ini. Ya, saya lebih mengutamakan antum yang aktif membaca, ya. Ya. Sekaligus untuk melatih membaca. Fadhal saya ihsan, ya. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz Mas'ud yang telah membuka kajian di kesempatan malam ini sebagai penghantar dan juga murojaah sedikit dari apa yang sudah kita baca dan bahas di kesempatan pekan yang lalu. Dan ini merupakan pertemuan kedua dari kitab yang baru kita kaji di kesempatan malam ini terkait dengan tanda-tanda isim dan dengan tanda tersebut dikenal isim. Kita sudah membahas dan mengkaji satu tanda dan alamat yaitu tanwin. Insyaallah kita akan lanjutkan Untuk tanda yang kedua, kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dan secara khusus bagi pemirsa Raja TV bisa membaca, dan kami akan tampilkan kitab di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Baik, silakan, sudah terhubung. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz, mau duluannya Ustaz, kalau belum bisa. Ya, siap, insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya Umm Abdullah. Tabarakallah fik ya Umm Abdullah. Masyaallah. Ini peserta apa? Setia betul dari awal ya, masyaallah. Tapi walaupun demikian tetap beliau belajar ya, belajar. Iya. Baik, jelas kita berusaha untuk membimbing ya sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya. Dan keilmuan yang juga terbatas, sangat terbatas yang kami miliki. Baik, lanjutkan bagian ba, alama as-sani, alamatul ismi as-saniya, tanda isim yang kedua. Silakan ba. Ba. Al-alifu dalam nahwu al-kitabu al-hakibatu as-safaru as-safaru rohlatu ar-rihlatu. Iya, contoh satu. Baqaulihi ta'ala Allahusomad. Allahusomad. Iya. Baqul ya ayuhal kafirun. Iya. Taib. Nah, inilah tanda yang kedua. Taib, silakan mungkin diterjemahkan. Gimana Ustaz? Bisa terjemahkan? Alif dan lam. Iya. Contohnya Alkitabu kitab. Al-hafidatu tas tadi. Iya, tas, iya. As-safaru. Pergian. Pergian. Itu pergian jauh ya, safar ya. Kemudian hari satu juga pergian saya. Jalan-jalan, rekreasi, rihlatu. Iya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Iya, tempat bergantung. Iya. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan katakanlah wahai orang-orang kafir. Iya. Perlu ketahui bahwa ayat yang tampil ini tentu tidak apa, saya mengambil syahid saja yang dimaksud ya. Iya, kadang-kadang hanya separuh ayat ya, tidak sempurna. Sebab kalau diungkapkan sempurna itu memakan apa? Memakan banyak halaman ya. Nah, tapi di sini penting adalah yang dimaksud itu, yang dimaksud. Maka itu untuk selanjutnya silakan antum melihat ayatnya secara lengkap ya. Taib, ahsant, barakallahu fiki, Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berusaha untuk mengajarkan ini karena banyak peserta yang apa, pemula ya. Termasuk di sini ada beberapa ikhwah yang ikut ya dalam kajian ini di studio ini. Al-alifu wal lam. Ini tanda kedua, ada alif lam. Yang mana antum ketika antum belajar apa tahsin atau tajwid ada dengan apa alif lam asy-syamsiyah, alif lam al-qamariyah. Nah. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itulah sebagai tanda isim. Jadi antum kalau ketemu alif lam qamariyah atau alif syamsiyah berarti pasti itu bahwa itu adalah isim. Kata benda atau yang dibendakan. Di sini saya tampilkan kata benda maupun yang dibendakan. Sengaja saya tampilkan ini supaya bahwa dapat diketahui bahwa yang dikatakan isim itu bukan hanya kata benda. Yang dibenda pun digolongkan isim di dalam grammar nahwu ya. Apa yang dibendakan? Maksudnya adalah kalau bahasa kita adalah isim yang dari apa? Dari kata kerja ya. Kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja ini dibendakan. Umpamanya pergi, bepergian, kan gitu. Apa lagi? Pukulan, ya. Nah, pukulan itu digolongkan apa? Bukan kata kerja, tapi apa? Isim digolongkan itu isim. Nah, dalam bahasa sarab apa? Ismun maknan, ismu maknan, yaitu masdar. isim maknan. Isim maknan adalah yaitu isim yang berasal dari kata kerja. Bahasa kita yang dibendakan. Nah, ini perhatikan di sini. Al-kit nahwul nahwu, contoh al-kitab. Nah, di situ ada al-kitabu, ada alif lam. Al. Alif lam apa ini, ya ikhwan? Alif lam qamariyah, ahsanta. Alif lam qamariyah berarti apa? Kitab itu al-isim. Ya, mungkin pemula enggak paham, enggak tahu sama sekali. Baru kenal ya. Nah, bahkan mungkin kita pun tak tahu maknanya. Nah, itu bisa dikenal melalui tanda walaupun tidak paham maknanya. Jadi ada alif lam di situ. Al. Alif lam qamariyah berarti kitab itu al-isim. Apakah dia makai alif lam atau tidak berarti kata itu isim. Ya. Kenapa? Karena dimasuki oleh alif lam, dia bisa masuk alif lam. Al-kitab. Qalamun. Nah, masuk alif lam al-qalamu. Ya. Walaupun apa mungkin ada kitab yang enggak ada harakat ya, ada alif lam berarti isim ya. Al-kitabu al-qalam al-haqibatu itu tas ada alif lam. Alif lam qamariyah. As-safaru alif lam apa itu? Asy-syamsiyah. Di sini sengaja tampilkan dua contoh ya. Dua contoh alif lam qamariyah maupun alif lam asy-syamsiyah. As-safaru as-safar ini daripada kalimat safara yusafiru itu safar bepergian jauh. Nah, kemudian ar-rihlatu. Nah, ini juga alif lam asy-syamsiyah ar-rihla. Berarti rihla itu adalah isim. Sebagaimana contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala Allahu samadu. Nah, kata Allah, lafaz Allah itu al-isim, lafaznya. Ya. Lafaz Allah itu isim. Ini bicara lafaz ya, bukan bicara zat Allah. Tidak boleh kita bicara tentang zat Allah. Kita tidak bicarakan diri Allah, tapi kita bicara ada lafaz kalimat ini. Allah itu kalimat itu, nama Allah itu. Jadi Allah itu isim, lafaznya. Apa tandanya? Alif lam. Alif lam apa ini? Alif lam asy-syamsiyah. Karena lam itu termasuk huruf syamsiyah. Nah, as-samadu. Nah. Jadi alif lam apa? Asy-syamsiyah. Karena alif lam juga dibaca. Jadi Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung. Ya, sebagaimana diungkapkan Ibnu Katsir adalah As-Samadu yasmadu ilaihi al-khalqu fi hawaijihi wa masailihi. Yaitu tempat bergantungnya semua makhluk terutama manusia dalam segala kebutuhannya dan dalam segala persoalan hidupnya. Nah, bergantunglah pada Allah. Jadi kalau antum masih bujangan, mintalah pada Allah masalah jodoh. Jangan yang lainnya jadi tempat pelarian. Ya, minta kepada gunung, minta kepada apa? Tempat yang keramat atau tempat-tempat lainnya. Ya, kalau sakit minta ke semua Allah. Itulah as-samad. Bukan kepada para dukun. Untuk menjaga kesehatan juga minta kepada Allah. Jangan lari kepada benda pas pakai jimat gitu kan. Iya. Nah, itu makna as-samad ya. Tempat Allah bergantung. Taib, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir. Nah, kata garis bawah al-kafirun berarti isim apa? Ada alif lam. Alif lam apa ni? Alif lam al-qamariyah. Nah, silakan kembangkan ya. Mungkin antum silakan yang di studio ini mungkin bisa berikan contoh. Contoh isim yang make alif lam ya. Sebagai tanda alif lam. Apakah alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Bisa berikan contoh? Sebutkan. Iya. Fadal istamil mukabbir as-saut. Belajar tidak ada boleh apa? Tidak boleh malu. Iya. Orang pun tak nampak kalian itu. Karena kalian di belakang layar. Dawalan ya, Syekh. Iya, fadal. Dawalan tasana. Nah, apa contoh? Iya. Al-Kursi. Al-Kursi. Jayid. Al-Kursi. Ahsanta. Ada alif lam. Iya. Itu bahasa sehari-hari ya. Coba terkait dengan bahasa agama. Ini perlu juga. Jangan hanya bahasa sehari-hari. Terkait dengan benda sebagainya. Coba juga contoh terkait dengan bahasa agama. Ya. Fadhal. Apa? Al-hadith. Al-hadith. Ahsanta. Al-hadith. Alif lam itu? Al-qamariyah. Alif lam qamariyah. Taib. lainnya? Anta ya, Ustaz. Ya. Ad-dinu. Ad-dinu, ahsanta. Ad-dinu. Ya, ikhwan, contoh-contoh ini sangat bagus untuk ditampilkan, ya. Kenapa? Tujuan kita adalah pendekatan rohani, ya, tentang masalah agama. Tapi perlu juga contoh-contoh yang lain dalam sehari-harian, ya. Itu juga perlu untuk pembiasaan bahasa, ya. Maka kitab ini juga tampilkan seperti itu. Ya. Jadi, nah ini ya, para pemirsa, baik para pendengar maupun para pemirsa TV Raja, silakan antum mengembangkan, buka mushaf, buka hadis, kitab hadis, ya. Nah, walaupun antum tidak tahu makna, tidak masalah, antum buka itu. Nah, cari mana yang pakai alif lam, berarti itu isim, ya. Nah, kalau untuk mengetahui makna, makna itu nanti ilmu selanjutnya apa? Belajar bahasanya, ya, buka kamus dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan sesan, ya. Tanda yang ketiga. Baik, ya. Kita sudah mendapatkan penjelasan secara gamblang terkait dengan kaidah yang kedua atau tanda kedua, al-alifu wal-lamu sebagai tanda dari isim. Kita melihat kembali tanda yang ketiga dari tanda-tanda dikenalnya isim bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Kami berikan kesempatan kembali untuk mencoba membaca di 0218236543. Baik, kita angkat, silakan. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ya. Baik, ahlannya Ummu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Fatimah. Ahlan bik. Barakallahu fiik. Baik. Nah, ini juga peserta setia ini cukup lama ini. Terlambat tadi Ustaz ada tamu. Oh gitu, masya Allah. Ya, walaupun sudah banyak menguasai, tapi tetap apa setiap mengikuti dari awal lagi. Ini perlu juga untuk mengulang dan agar supaya lebih mantap. Mungkin ada hal-hal yang belum pernah dipelajari. Nah, nah, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang ketiga. Iya. Tolong ditampilkan, Ustaz. Iya. Yang bagian jim ya, Ustaz. Jim, ya, sahih. Al-jim. Al-jarru. Al-jarru, iya. Sawa'un kana bil-harfi au bil-idhafati au bil-tabi'an. Iya. Mubasyaran aja. Tayyib, nah. Nahwu abhasu an kitabin an kitabin nahwil muyassari. Iya. Waqaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iya. Contoh kedua, ayat kedua. Belum kelihatan. Iya. Fa'id. Wa. Apa itu? Wow. Oh, apa iya. Itu apa contoh keduanya? Dan itu. Wa. Oh, enam. Iya. Wa fi dinillah. Fi dinillah. Iya. Fi dinillah. Iya. Jadi ini saya tampilkan terkait dengan pembahasan ya. Karena ini bukan kajian tafsir dan sebagainya, nah. Jadi hanya terkait dengan pembahasan. Maka contoh pun, kalaupun ayat tidak ditampilkan seluruh utuh ayat ya satu ayat, nah. Tapi ini tampilkan terkait dengan pembahasan. Taib fi dinillah. Fi. Iya. Terus fa. Fa ya. Iya. Fasmu. Iya. Ismun iya. Majrurun biharfi. Maksud kata isim fasmu. Iya. Fas anam. Fasmu majrurun biharfi jarrin wa huwa al-ba'u. Ba'u, iya. Kemudian Allahu majrurun bi idafati. Iya. Ar-Rahmanu majrurun bi Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahman wa Ar-Rahim majrurani bitabi'i wa huwa an-na'tu. Iya. Baik, coba terjemahkan dari awal. Tadi apa tadi? Iya. Al-jar, al-jarru. Iya. Ini tanda apa? Tanda isim yang ketiga adalah al-jar. Iya. Sawa'un kana bil harfi aw bil idafati aw bil tabi'i. Iya. Sama saja apakah ia dengan huruf iya. atau dengan idhofah atau dengan tabi dengan iya. yang diikutnya so. Mengikut mengikut tabi mengikut idhofah apa penggabungan kata penggabungan ya kata. Iya idhofah penggabungan atau penyandaran kata Iya, terus nahwu. Nahwu an kitabin nahwil muyassari. Iya. Contoh, aku mencari buku nahwi nahwu al muyassar. Iya, nahwu yang mudah. Yang mudah. Kitab nahwu yang mudah. Baik. Wa qaqali seperti ucapan firman Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa tidillahi. Iya. Kemudian isim, maka isim atau maka kata isim yang ada pada bismillah itu ya, adalah majrur dengan huruf jar. Huruf jar. Yaitu wahwa al-ba'u, yaitu ba. Ba, huruf ba, ya. Wallahu dan Allah. Dan kata Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah. Majrur. Majrur bil idhafah. Dengan idhafah. Majrur dengan penggabungan. Menggabungkan kata. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Majrur. Keduanya majrur dengan. Majrur dengan mengikuti. Tabi. Itu mengikuti. Yaitu an-na'tu. Yaitu na'tu. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin kita kasih kesempatan ya untuk baca ya, nanti baru saya jelaskan ya. Naam, Hasan. Baik, mungkin kita yang, berikan ya kesempatan berikutnya masih di kaidah yang ketiga, jim, bagi Anda yang ingin coba membaca di 0218236543. Penjelasannya akan disampaikan nanti setelah kita berikan kesempatan beberapa pendengar untuk mencoba membaca di kaidah yang ketiga ini yang jim. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, dan mungkin bisa dibantu oleh operatornya untuk angkat terlebih dahulu. Baik, di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Tapi tampaknya terputus bagi Anda yang mungkin mencoba untuk menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk kajian bahasa Arab malam ini. Anda bisa membaca dan kitabnya akan kami tampilkan di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di 0218236543, masih terkait dengan kaidah yang ketiga, jim, tanda-tanda bagi isim. Dan dengan tanda ini, isim itu bisa dikenal dan diketahui, terdapat dalam Al-Quran secara khusus pendalilannya dan juga syahid yang tertulis dalam kitab ini. Masya Allah. Baik, kita akan kembali. Silakan. Halo. Mohon maaf terputus kembali. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Dan kami akan berikan dulu kesempatan bagi pendengar yang rekan-rekan di studio. Silakan untuk mencoba membaca. Fadol. Akhi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jim. Naam. Al-Jarru. Sawa'un kana bil harfi aw bil idhafati aw bit tabi'i. Ahsanta. Nahwu. Abhathu an kitabin nahwil muyassari. Iya. Wa qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa fi dinillahi. Fasmu majrurun biharfi jarrin, ya. Wa huwa al-ba'u. Wallahu majrurun bil idhafati. Ar-Rahmani war-Rahimi majrurani bittabi'i wa huwa an-na'tu. Iya. Jadi kata isim bisa kita baca fasmi, boleh. Iya, kita baca apanya dalam kalimat itu apa adanya diungkapkan seperti itu, boleh fasmi majrurun bi harfi jar. Wallahi na'u. Taib. Terjemahkan. Jim. Al-jar. Iya. Jar. Sama. Sama keadaannya. Apakah dengan huruf jar atau karena idofah atau karena tabi. Iya. Mengikut. Iya. Contoh. Abhathu an kitabin nahwil muyassari. Saya membahas. Saya sedang mencari, ya. Oh, saya sedang mencari kitab nahwu yang mudah. Iya. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dan fi dinillahi. Maka ismun, ismi, majrur dengan huruf jar, yaitu alba. Iya. Dan lafadz Allah majrur dengan idhofah. Iya. Ar-Rahman war-Rahim keduanya majrur karena tabi'. Dan dia adalah na'at. Yaitu na'at. Taib ahsan tabarakallahu fik. Taib tanda isim yang ketiga adalah al-jarru. Jar ini istilah grammar nahu ya. Mungkin bagi orang yang pemula mungkin enggak paham apa sih arti jar itu. Ya. Jar itu singkatnya adalah isim yang berharakat kasrah. Biar gampangnya ya. Isim yang berharakat kasrah. Ya. Karena kasrah itu adalah tanda asli bagi jar. Tanda asli bagi jar. Nah, yang kasrah ini sawaun kana bil harfi, apakah jarnya dengan huruf? Ya, artinya dia jar itu kasrah disebabkan huruf, karena ada faktor huruf. Ya, nanti juga akan dijelaskan selanjutnya, karena huruf ini bermacam-macam. Ya, nanti ada pelajaran khusus selanjutnya. Ya, yaitu tentang al huruf. Tapi yang sangat terkenal terutama adalah huruf jar. Ya, dikata huruf jar yang mengkasrahkan isim. Yang kedua atau bil idhafati, atau disebabkan oleh idhafah, yaitu penggabungan dua suku kata atau penyandaran kata kepada kata lainnya. Au bitabi, atau dengan faktor mengikut, atau mengikut isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya majrur, maka dia majrur. Itu kata tabi'. Tentu tabi' ini, itu ada empat macam istilah. Maksudnya adalah, yaitu apa? Na'at, taukid, ataf, badal. Itu juga semua akan dibahas dalam kitab ini, insyaAllah, pada babnya. Nah, saya kasih contoh. Ya, saya tampilkan contoh. Saya bikin buat contoh. Yang satu kalimat itu sudah mencakup ya. Abahasu an kitabin nahwil muyassari. Tadi sudah kita terjemahkan, saya sedang mencari kitab nahu yang mudah, yang praktis. Nah, di sini ada kata yang digarisbawahi, yaitu kata kitab. Nah, kitab itu isim. Apa tandanya? Tandanya dia berharakat kasrah. Tentu kasrah itu harakatnya di akhir ya, bukan di tengah-tengah, bukan di awal. Karena kajian nahu atau i'rab itu di akhir ya, huruf akhir. Kitabi itu kasrah. Nah, kenapa dia kasrah? Karena disebabkan oleh huruf. Apa huruf apa nih? Huruf an. Huruf an adalah huruf jar ya. Nah, huruf jar. Nah, makanya dikasrah. Enggak bisa kita baca an kitabu, an kitaba. Kalau baca itu berarti yang membaca tidak paham tata bahasa. Ya. Jadi harus dibaca an kitabi. Berarti kitab itu adalah isim karena dia kasrah. Ya. Dimasuki oleh huruf jar an. Kemudian kitabin nahwi. Nah, sekarang kata nahwi itu kenapa kasrah ujungnya? Wow. Nah, ini berarti kata nahwi itu adalah isim. Kenapa? Karena bil idhafa, itu penyandaran kata kitab kepada nahwi ya. Atau penggabungan dua kata, itu kitab dan nahwi digabung, maka kata kedua maka harus dia majrur ya. Tanda jar asli, jar asli ada kasrah, maka dibaca kitabin nahwi. Enggak bisa kitabin nahwa atau kitabin nahwu. Nah, karena dia punya idhafah, penggabungan. Al-muyassari. Nah, kenapa muyassari? Karena dia tabi' mengikut kepada kata an-nahwi. Nah, an-nahwi, karena an-nahwinya kasrah, maka muyassarinya kasrah. Jadi muyassar ini kedua i'rab adalah na'at ya, na'at mengikut dia. Jadi na'at ini mengikut yang disifati. Mana disifati? Di sini bisa yang disifati bisa kata nahu, bisa juga kata kitab ya. Kedua-duanya bisa. Ya. Yang muyassar, yang mudah itu apa? Nahunya atau kitabnya. Ya. Kalau yang dimaksud kitab, itu juga bisa. Kitab yang praktis. Ya. Kalau maksud nahunya, ada nahu yang praktis. Jadi, bisa naatnya kepada kitab, bisa naat kepada an-nahwi. Kedua-duanya boleh. Ya. Nah, kitabin nahwil miyassari. Jadi, dengan satu contoh ini, sudah masuk semua tadi dengan ucapan apa? Dengan kata, sawa'un kana bil harfi. Apakah dia jar dengan huruf, atau dengan idhafah, atau dengan tabi'. Itu sama saja. Ya. Nah, wa qawli ta'ala, seperti firman Allah SWT, hadha min mu'jizatil Al-Quran. Subhanallah. Ya, dengan kata ayat ini, itu mencakup semua jar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, fa kata isim itu majrur. Itu enggak dibaca bisma, enggak dibaca bismu, tapi bismi. Kenapa? Karena huruf jar. Berarti isim itu sini adalah isim. Jadi kata isim itu sini adalah isim. Karena dia jar kasrah. Kemudian Allahi. Nah, kata Allah itu isim. Kenapa? Dia jar baris kasrah di ujungnya. Nah, dia kasrah kenapa? Jarnya kenapa? Karena idhafah. Penggabungan kata isim digabung kepada Allahim. Nah, perlu ketahui bahwa tanda isim itu bisa dalam satu kata bisa lebih dari satu ya. Dua bisa. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dua tanda isim kata Allah. Yang pertama alif lam yang sudah kita pelajari. Yang kedua apa? Kasrah. Nah, kemudian Ar-Rahmani. Nah, sekarang kenapa Ar-Rahmani kasrah? Nah, ini apa? Tabi' mengikut kepada lafaz Allah. Nah, kata Rahman min sifati Allah. Jadi yang Maha Pengasih. Jadi apa i'rabnya? Dia na'at. Ar-Rahimi juga kasrah. Kenapa? Karena dia min sifati kata Allah. Jadi kata sifat. Itu katakan tabi'. Nah, sini dijelaskan ya. Penjelasan di bawah diuraikan. Contoh kedua, fi dinillahi. Nah, kata dini itu kasrah. Huruf akhirnya kasrah, dini. Kenapa? Majur dengan fi, huruf jar ya. Ada huruf jar. Berarti dengan mudah kita ketahui bahwa dini itu adalah isim. Jelas isim. Karena dia kasrah nunnya. Kemudian Allahi lafzul jalalah itu juga kasrah. Nah, kenapa? Penggabungan idhafah ini. Yaitu kata din digabung kepada kata Allah, agama Allah. Dalam bahasa kita ya, lebih kurang apa? Kalimat apa? Majmu' ya. Kalimat majmu'. Rumah makan, kamar tidur, apa lagi? Ruang tamu, rumah sakit. Nah, penggabungan dua kata menjadi satu pengertian. Nah, maka itu apa? Berarti apa? Kata yang pertama digabung berarti itu isim. Tidak mungkin dia fi'il. Kata kerja enggak bisa digabung. Ya. Berarti yang digabung adalah isim. Baik, jadi kata din itu isim. Jadi kata din ini ada dua tanda isim. Yang pertama kasrah, dini. Yang kedua idhafah, penggabungan. Kerana sebagai apa? Digabung kepada Allah. Itu mudhaf. Disirah dengan mudhaf. Nanti juga akan kita apa bahas di khusus nanti setelah itu. Kata fasmu kata isim ini itu majrur bi harfi jar. Nah, kembali bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ismi itu kasra? Nah, karena dia majrur dengan huruf jar. Huruf jarnya adalah huruf ba. Karena ba itulah masuk, maka dia ismi baris kasra. Berarti isim itu sendiri adalah isim. Dan kalimat atau lafaz Allah itu juga majrur bil idhafah, majrur dengan penggabungan, yaitu Allahi. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, majrur. Kemudian Ar-Rahmani. Itu kasrah juga. Ar-Rahimi juga kasrah. Kenapa? Kedua majrur dengan tabi. Mengikut. Mengikut mana? Mengikut kata lafaz Allah. Allah itu kasrah majrur, maka Rahman juga kasrah. Karena dia kata sifat. Mensifati lafaz Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim juga kasrah kena mensifati lafaz Allah disebut dengan grammar nahu adalah kedua-duanya adalah na'at. Ar-Rahman itu na'at pertama, Ar-Rahimi na'at yang kedua. Ya, ta'addudin na'at. Jadi na'atnya lebih apa? Dari satu, ta'addud. Ya. Antum mungkin dengar bahasa ta'addud bukan poligami di sini. Ya. Jadi apa? Lebih dari satu. Walaupun ada kaitan juga kan? Ya. Isi lebih satu. Jadi ta'addud namanya ta'addudin na'at. Na'atnya berbilang-bilang, lebih dari satu. Nah, itulah tanda isim apa? Yang kedua. Yaitu apa? Afan. Tanda isim apa? Yang ketiga ya, al-jarru. Baik. Baik, mungkin antum bisa atau ya peserta ya. Iya, silakan berikan contoh dulu sebelum kita pindah. Iya. Tafadhal ya, akhi. Ya. Antum bisa sampaikan contoh yang jim ya, tanda ya. Jar yang ketiga ya. Dari tanda isim. Ya. Apakah jar di huruf atau jar di idhofa atau jar dengan tabi? Nah, silakan akhi. Fadhal. Ya. Ini terutama yang sudah pernah belajar ya. Nah. Iya. Bisa memberikan contoh. Bil huruf. Fadhal. Ya. Dengan huruf dulu silakan. Fisuki. Fisuki. Taib. Cukup itu saja ya. Iya. Saya minta contoh yang praktis saja. Ya, enggak perlu dalam kalimat sempurna ya. Fisuki. Nah, ya, bagus. Kalau berikan contoh sempurna juga bagus. Nah, fisuki. Mana? Kenapa ki di situ ada fi ya? Apa artinya? Di pasar. Di pasar. Bisa lengkapi kalimat itu? Fisuki kasirun. Kasirun minat tujar. Taib, saya bantu. Fisuki kathirun minat tujari. Jadi itu kalimat sempurna. Itu jumlah ismiyah. Cuma subjeknya diakhirkan. Itu mubtada. Itu kathirun. Asal kathirun tujar. Fisuki. Taib, ahsant. Wahid. Taib. Bil isnad mungkin. Taib. Mungkin dengan. Apa dengan idhafa. Bil idhafa. Iya. Mudaf ilaih ya akhi ya. Ibrahim. Bil kitab bersotna. Alal maktabi kitabun nahwi. Alal maktabi kitabun nahwi. Jayid. Di mana itu? Yang menjadi apa? Contoh an-nahwi. Kita an-nahwi ya. Kenapa? Jar ya. Jar mudaf. Karena idhafah. Penggabungan. Kitabun nahwi. Alal maktabi juga al maktab kan ada huruf jar ya. Ala maktabi di situ ada dua tanda isim, pertama apa? Alif lam ya, al kitab, kemudian kasrah. Alal maktabi kitabun nahwi. Jayid. Tayyib, masyaallah, mantas, barakallahu fiik. Mungkin ya. Tayyib, kita berikan kesempatan berikutnya pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah, tanda yang ketiga sudah kita dapat penjelasan secara detail dan contoh-contoh yang diberikan baik dalam kitab ini dan juga rekan-rekan di studio menjadi penjelas dan lebih terang terkait dengan tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim. Kita berlanjut bagian dal saja. Iya. Taib, silakan di 0218236543 tanda yang keempat dari tanda isim. Baik, halo. Halo. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman di Padang. Baik. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum ya Ustaz. Iya. Iya, silakan dibaca bagian dal ya. Dal. Alisnadu ilaihi. Naam. Ilaihi. Al isnadu ilaihi. Al-isnadu ilahi awil musnadu ilahi wahual fi'lu wal mub wahual fa'ilu wal mubtada'u wal mubtada'u nahu zahaba ahmadu ويدخل فيه المضاف. ويدخل tidak kelihatan. Wa yadkhulu ujungnya. Wa yadkhulu fihi mudhafu. Iya. Nahwu. Nahwu. Zahaba Ahmad. Zahaba Ahmad. Umar sahabiyun jalilun. Iya. Terus wa ka qawlihi ta'ala. Ana enggak ada kitab sebenarnya. Oh iya, tapi melihat TV kan? Enggak, di ada di Facebook tadi dikit Ustaz. Oh iya. Iya, memang bawa kitab ini baru baru sekitar 13 saya kirim ke Raja ya untuk di apa? Ditampilkan ya. Ini sekarang sedang diedit ya kembali ya nanti ya. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan baru dicetak insyaallah ya. Oh ya, maksudnya di download belum bisa Ustaz? Bisa ya download ya. Iya bisa download, tapi itu belum sempurna semuanya, sampai 13 halaman aja ya. Oh ya, nanti ya. Anda cari-cari di ini enggak ada Ustaz, di websitenya lagi Raja. Oh bisa diinformasikan insyaallah, nanti informasikan ya. Nah ya, Ustaz. Baik, tak bisa baca lagi. Gak, sampai di situ yang bisa apa yang didapatin ya? Iya, Ustaz. Oh iya. Taib. Ahsan, barakallah. Mungkin diterjemahkan coba ya, terjemahkan dulu segitu. Ya. Al-isnadu ilaih. Iya. Yang diisnadkan padanya. Iya, disandarkan ya. Isnadu ilaih disandarkan kepadanya. Atau yang menyandarkan kepadanya. Itu sama. Jadi sebetulnya Pak, itu ada yang pakai bahasa isnadu ilaih atau al-musnadu ilaih. Tujuan sama aja, maksud sama. Penyandaran kepadanya atau disandarkan kepadanya. Jadi kalau ada kata disandarkan kepadanya, berarti yang disandarkan itu adalah isim. Ya. Nah, apa maksud di sini? Singkatnya adalah wahwal fa'ilu, yaitu fa'il. Nah, kan kata kalau kita mengatakan saya pergi ke sekolah, kata pergi itu disandar kepada siapa? Ya. Kepada saya. Berarti kan berarti saya itu al-isim. Nah, contoh itu zahaba Ahmadu, ya kan? Nah, zahaba ati zahaba Ahmadu, telah pergi si Ahmad. Taib. Kata pergi itu disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada si Ahmad. Ma, berarti Ahmad itu adalah isim. Ya. Nah, dalam di sini susun ini adalah, jadi yang disandarkan itu ada kalanya fa'il, ada kalanya mubtada, subjek ya, atau subjek. Ya. Ada kalanya pelaku, ada kalanya subjek itu subjek. Maksudnya cuma dua ini itu. Iya. Yang lain. Nah, wa yadkhul katanya masuk dalam hal ini adalah mudhaf. Termasuk mudhaf karena mudhaf itu disandarkan. Iya. Oh. Iya, masuk mudhaf. Cuma tiga ini betul. Iya, betul. Sebagai isnad. Iya, sebagai isnad atau musnad itu hanya tiga disebutkan. Itu ya. Fa'il atau mubtada termasuk mudhaf, ya. Kalau secara artinya isnad dan musnad ini, iya. Isnad ini yang penyandaran. Isnadu ilaih penyandaran kepadanya. Kalau musnad ilaih disandarkan kepadanya. Disandarkan kepadanya. Berarti isnad itu penyandaran ya. Nah, jadi kata bepergian itu disana kepada seseorang berarti apa? Apa? Yang disandarkan itu adalah isim. Ya. Jadi ada yang bentuknya nih sebagai masdar gitu isnadnya. Isnad itu masdar ya. Asnada yusn isnadun. Apa ini kan madinya? Madinya asnada. Asna. Iya, itu timbangan af'ala. Asna, sulasinya sanada. Iya. Jadi asnada yusnidu isnad. Nah, itu apa? Penyandaran. Al musnad itu isim maf'ul. Ya, musnid dan musnad. Asnada yusnidu isnadan musnidun. Itu isim fa'il musnadun. Nah, musnad. Iya. Nah ini jadi sebagian ulama menggunakan kata isnad, sebagian ulama mengatakan musnad ya, itu sama saja seperti Imam Malik dalam baitnya ya, bil jarri wat tanwin wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal, beliau mengatakan memakai istilah musnad wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Intinya sama saja. Ya, apa maksud dengan musnad ini? Maka saya jelaskan, para ulama juga menjelaskan di dalam kitab Nahwu itu juga dijelaskan adalah fa'il dan mubtada. Karena jadi perbuatan itu disandarkan kepada pelaku. Ya. Itu kalau jumlah fi'il. Karena jumlah itu kan ada dua kan? Nanti juga ada pembahasan selanjutnya bab khusus, ya. Jadi jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah berarti apa? Semua perbuatan disandarkan kepada siapa? Kepada pelaku, ya, fa'il. Kalau jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khabar, ya, info itu disandar kepada siapa? Kepada subjek, pada mubtada, umpamanya Ahmad marid, ya kan gitu. Jadi marid ini disandarkan kepada Ahmad. Jadi Ahmad dikatakan musnad. Baik, termasuk apa? Mudhaf, ya, termasuk mudhaf, ya. Tadi sudah disinggung tadi mudhaf ilaih, ya. Mudhaf itu dia majrur. Nah, yang mudhaf itu juga sebagai tanda isim karena dia disandarkan mudhaf, digabungkan. Ya. Baik, yang digabungkan itu pasti isim, tidak mungkin digabungkan itu kata kerja. Ya, mesti isim digabungkan. Baik, di sini contoh, ya. Contoh apa? Nahu dhahaba Ahmadu. Si Ahmad apa? Telah pergi. Coba tanda pertama adakah di sini? Kata Ahmad ada enggak tanda pertama? Tanwin, ya. Tanda isim pertama ada enggak? Enggak ada. Enggak, karena Ahmad enggak bisa ditanwinkan. Iya. Iya, karena isim ghair munsharif. Kalau itu apa tanda Ahmad ini sebagai isim? Kemudian alif lam. Ada situ alif lam tidak? Enggak ada. Enggak. Nah, kemudian al-jar juga tidak jar di situ. Di itu bersdamma. Nah, kalau itu apa tanda di sini? Dia sebagai isim fa'il, pelaku. Dhahaba Ahmadu. Nah. Oh, berarti tanda isimnya fi'il gitu, Ustaz. Fa'il. Bukan fi'il, fa'il. Fa'il. Fa'il, karena dia pelaku. Ya. Karena kata kerja dhahaba ini bepergian kan, pergi, telah pergi si Ahmad. Kata pergi itu disandarkan kepada siapa? Kepada Ahmad. Kepada si Ahmad, dia pelaku kan? Makanya pelaku itu adalah katakan musnad ilaih. Nah, berarti apa? Dia sebagai tanda isim. Jadi setiap fa'il berarti dia pelaku. Apa-apaan? Setiap fa'il berarti isim. Itu kesimpulannya. Setiap fa'il berarti apa? Dia isim. Ya. Nah, termasuk juga subjek mubtada. Setiap mubtada jelas dia isim. Karena itu tanda apa? Tanda isim. Ya. Jadi kenapa enggak Ustaz langsung aja sebut tanda isim ada fa'il? Nah, mungkin nanti kalau dengan itu terurai terlalu panjang, maka pakai istilah yang singkat. Nah, ulama pakai istilah singkat apa? Musna ilai atau isna ilai. Jadi itu sudah mencakup bukan hanya fa'il, mubtada masuk, mudhafun masuk. Ya. Nah, contoh kedua apa? Umaru sahabiyun jalilun. Nah, Umar ini coba perhatikan. Umar, ada tanwinnya? Enggak. Enggak. Sekarang tanda isim apa dia itu? Di kalimat ini. Karena dia sebagai mubtada. Mubtada, subjek itu dia. Alif lam pun tidak. Enggak ada alif lam di situ. Nah, kemudian apa lagi? Ajar-jar? Dia enggak jar. Karena subjek itu marfu. Nah, tanwin enggak bisa ditanwinkan Umar ini. Nanti ada bab khusus, ya. Ismuladzim syarif. Nah. Berarti apa tanda dia sebagai isim? Dia sebagai subjek mubtada dia. Ya. Sahabiyun jalilun. Umar adalah sahabat yang agung, sahabat yang mulia. Nah, sahabiyun isim, isim apa tandanya? Tanwin. Jalilun isim, tanwin apa? Tanwin, ya. Nah, demikian juga Umar, apa tandanya? Tanwin, bukan tanwin, tapi apa? Mubtada, subjek, ya. Nah, contoh lain wa ka qaulihi ta'ala. Baik, mungkin ahsan ta barakallahu fiik ya Om, kita kasih kesempatan yang lainnya untuk melanjutkan ini. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu Abdurrahman di Padang. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk menuntaskan kalimat-kalimat yang mungkin bisa dibaca dari kaidah atau tanda yang keempat, ya, al-isnadu ilaih. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi, di mana? Abu Salam di Sambas. Ah, baik. Baik, masyaallah. Silakan Abu Salam. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bikum ya akhil. Taib. Fadhal ya akhil karim. Barakallahu fik. Iya. Taib. Ulang kembali, baca kembali yang ke bawah, yang kedal ya. Itu belum tuntas, baru separoh. Iya. Dan al isnadu ilaihi. Iya. Awil musnadu ilaihi. Iya. Wahwal fa'ili, wahwal fa'ilu wal mubtada'u. Heeh. Wa yadkhulu fihi al-mudafu. Iya. Nahwu dhahaba Ahmadu. Iya. Umaru sahabiyun. Umaru sahabiyun jadidun. Iya. Wa qawlihi ta'ala. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An'amta 'alaihim. Iya. Walhamdulillah. Heeh. Nahwu kitabul mudarrisi. Iya. Qalamu tilmidin. Tilmidin. Tilmidin. Naam. Baitu Aisyata. Aisyata. Tentu contoh ini bukan kalimat sempurna ya. Iya, ini yang ditampilkan adalah yang dimaksud ya. Taib. Contoh lagi. Wa qawlihi ta'ala. Iya. Narullahi. Iya. Wa mali wa malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Iya. Wa ilaihin nas. Ilaihin nas. Taib. Masyaallah. Taib, bisa terjemahkan? Al-isnadu. Iya, bagian dal itu D, bagian ketiga. D. Iya. Tanda tanda isim ketiga adalah penyandaran ya. Penyandaran. Hmm. Ya, penyandaran kepadanya. Penyandaran kepadanya. Ya. Atau sandarkan kepadanya. Iya, disandar kepadanya. Itu maksudnya sama saja ya, mungkin istilah berbeda sedikit, cuma sama, maksudnya sama. Apa itu maksudnya? Yaitu wa huwa al-fa'ilu, fa'il. Iya. Fa'il. Ya. Artinya apa? Kalau kita sudah bicara fa'il berarti ada fi'il kan gitu kan? Nah. Kalau kita bicara fa'il pelaku berarti ada kata kerja, perbuatan. Nah, perbuatan itu disandarkan kepada pelaku. Berarti pelaku itu adalah isim. Ya. Nah. Itu ini maksud. Nah. Kemudian al-mubtada. Kalau kita bicara mubtada berarti ada khabar, gitu. Pelengkap. Nah, pelengkap itu disandarkan kepada subjek. Ya. Subjek, karena tidak mungkin ada subjek tanpa ada khabar pelengkap, maka pelengkap itu disandarkan kepada apa? Khabar. Subjek mubtada. Nah, penyandar itu adalah sebagai tanda isim. Nah, dalam hal ini adalah mubtada yang disandarkan kepadanya adalah sebagai isim. Dan masuk dalam hal ini apa? Mudhaf. Nah, karena mudhaf juga disandarkan. Iya, taib. Contohnya? Contoh. Iya. Zahaba Ahmadu. Iya. Telah pergi Ahmad. Iya. Umar sahabiyun jalilun. Iya. Umar sahabat yang mulia. Iya. Wa qawlihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. An'amta alaihim. Iya. An'amta alaihim. Baik. Kata yang gerbas itu alat ta. Nah, ta ini sebagai apa dalam kalimat ini? Fa'il. Fa'il, betul. An'amta alaihim. Apa artinya? Yang engkau berikan kepada mereka. Ya, yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Engkau ini siapa engkau ini? Allah. Allah, ya Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, yang beri nikmat itu adalah Allah. Itu anta. Ya, ta. Ya, maksud Allah. Jadi ta ini fa'il. Jadi penyandaran kata pemberi apa pemberian nikmat kepada kepada kata ganti engkau, berarti kata ganti engkau itu adalah adalah isim. Iya, isim. Ini namanya isim dhamir, kata ganti dhamir, ya, kata ganti itu dhamir. Terus walhamdulillah. Iya. Segala puji hanya milik Allah. Nah, di sini kalimat kedua adalah kalimat apa? Ismiyah, karena diawali oleh isim, itu kata alhamdu. Nah, karena dia di awal subjek, berarti subjek atau mubtada ini adalah isim. isim. Bahkan di sini ada dua tanda isimnya. Yang pertama apa? Alif lam. Sudah ada tandanya alif lam. Ya. Tanda kedua adalah dia sebagai apa? Subjek itu mubtada. Tentu lagi. Nah, contoh. Nah. Kitabul mudarisi. Iya, kitabul mudarisi. Nah, kitab ini adalah isim. Dari mana tahu isim? Dia penggabungan kata. Digabung kepada kata mudaris. Ya. Jadi kitabu. Nah, kalau tanda lain enggak ada di sini. Nah, kalau hanya ini enggak ada tanda lain. Dia tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada kasrah. Iya kan? Nah, ternyata ada tanda-tanda yang menunjukkan dari isim adalah kitabul mudar, ada idhafah, penggabungan. Isnad disandarkan kepada mudaris, berarti kitab itu apa? Isim. Iya, kitab guru ya, kitabul mudaris, kitab guru. Terus Qalamu tilmidin, ya, pena milik seorang murid. Ya, kata qalam di sini juga tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak apa lagi tuh, tidak ada jar ya. Nah, sekarang tanda isimnya apa? Dia sebagai subjek. Sebagai penggabungan, ya, idhafah, yaitu isnad, kata qalam disandarkan kepada tilmid. Nah, ini katakan idhafah juga. Mudhafnya. Kalau mudhaf ilaih jelas isim karena dia kasrah. Ya. Tilmidzin itu isim, tandanya apa? Kasrah. Baik kasrah apa? Kasrah kasratan ya. Bertanwin ataupun tidak bertanwin, sama. Kemudian baitu Aisyata. Ya. Kata bait itu isim. Kenapa? Karena dia disandar kepada kata Aisyah. Ya. Itu apa? Dan ini apa? Mudhaf. Kerana dia apa? Mudhaf. Ya. Baik. Sebagai firman Allah SWT. Apa contoh firman Allah SWT? Narullahi. Narullah. Kalau Allah jelas isim, ada alif lam, kemudian kasrak, ada pun nar. Nah, ini digabung kepada penggabungan. Kepada kata Allah, batin nar itu isim. Ya. Kemudian contoh lagi. Malikin nas. Ya. Kata malik ini isim kerana digabung kata an-nasi. An-nasi jelas isim kerana dia kasrah, kemudian ada alif lam. Nah. Kemudian apa lagi? Ilahin nas. Ya. Kata ilah ini juga isim. Kenapa? Kerana digabung kepada an-nas. Tapi nanti masalah idhafah selanjutnya yang dibahas itu ada bab khusus tentang idhafah pembahasannya. Yaitu bagaimana cara menggabung dua suku kata. Nah, itu ada kaedah khusus. InsyaAllah akan dipelajari selanjutnya. Ahsan, tabarakallah fiki, ya akhi. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Bu Salma di Sambas. Alhamdulillah. Terus terang saja ya, terkait dengan tanda yang dal ini, mungkin bagi pemula masih meraba-raba. Nah. Ya. Kenapa? Karena tanda ini apa pembahasan masalah fa'il, sedangkan fa'il belum dibahas, ya. Ya, belum dibahas, ya. Dan juga terkait dengan mubtada pun belum dibahas, itu nanti dibahas selanjutnya, nggak mungkin dibahas di awal, nah, karena ini sudah masuk kalimat ya, nah, tentu dibahas kata, setelah habis kata baru dibahas apa kalimat, itu jumlah dalam bahasa atau kalimat dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi kata dulu dibahas, setelah tuntas semuanya baru bahas tentang apa? Kalimat. Nah, itu apa metode buku ini. Nah, mungkin agak sedikit agak mulai apa? Agak bingung, mungkin bingung ya. Ya. Karena terkait contoh yang belum dipelajari. Nah. Baik fa'il maupun mubtada termasuk mudhaf nih. Nah, mudhaf insyaallah nih setelah ini tanda ini habis fi'il habis huruf nanti mudhaf itu dibahas ya. Tapi biarkan dulu ya, nanti insya Allah akan paham kembali apa yang sudah dipelajari sekarang ya, setelah masuk kepada babnya insya Allah. Ya. Taib, fadhal saya san. Nuwasil kira. Iya. Iya. Secara terperinci dan penjelasannya, insya Allah akan kami Pemirsa Radio TV, mohon maaf, kami ulangi kembali untuk kaidah yang keempat, yaitu tanda yang keempat, al-isnad ilaihi, secara terperinci nanti akan dibahas pada babnya. Dan kita membaca atau menjelaskan sebatas pengenalan terlebih dahulu dari tanda-tanda isim, yang dengannya kita bisa mengenal isim. Dan secara terperinci nanti akan dijelaskan kembali masing-masing tanda ini pada babnya. Kami akan melangkah selanjutnya untuk tanda yang kelima, yaitu an-nida. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV untuk bisa menghubungi kembali di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdul. Masih lagi Ustaz. Oh iya, silakan ya. Tafadhali. Naam. Ha. Iya, betul ha. Betul. An-nida'u. An-nida' ini tanda terakhir ya. Iya. Alama al-alamatul khamisah, tanda yang kelima al-ha, itu an-nida'u. Iya. Nahwu. Ya waladu. Ya waladu. Ya ustazi. Iya. Ya pintu. Iya. Ya rajulani. Iya. Kaqaulihi ta'ala. Wasila ya arubi belai ma'aki waya sama'u aklini. Aklini, iya. Itu surat apa? Surat Hud ya. Surat Hud ayat 44. Ya, bisa dirujuk kepada Al-Quran Karim. Taib, coba terjemahkan ya Umm Abdullah. Anida'u. Iya. Panggilan. Sah. Panggilan. Nah. Contoh. Ya walatu, wahai anak laki-laki. Ya ustazu, wahai ustaz. Wahai guru. Ya pintu, wahai guru. Ya pintu, wahai anak perempuan. Ya rajulani, wahai dua laki-laki. Dua orang laki-laki. Ya. Terus seperti dan seperti firman ya Allah Ta'ala. Wakilah dan dikatakan wahai bumi akling bumi. Wa ya ardublai, jadi iblai. Ma'aki apa itu apa? Oh, itu bala'a yabla'u, iblak arti iblak menelan. Dan dikatakan wahai bumi aprai atau iblai surut-surut lah saja. Iya, telanlah. Nah, coba terlihat ya. Bala itu kan menelan ya. Nah, telanlah airmu. Iya. Telanlah ma'aki airmu. Baya sama u aklingi dan wahai langit. Wahai ya. Langit. Telanlah juga, telanlah. Aklingi. Aklingi. Iya, asal makna akli cabutlah. Cabut apa lah. Apa maksud Pak cabul air hujan itu arti apa hentikan saya sama aku ya dari langit berhentilah tidak ada jadi ya bala tu iblai ya ardublai ma'aki wahai bumi telanlah airmu ya ini terkait kisah Nabi Nuh ya kisah Nabi Nuh anaknya ya. Ya. Ini kisah Nabi Nuh setelah banjir lalu Allah firmankan ya kan yardub la'i ma'aki ya wahai bumi telanlah air itu ya jadi sehingga surut kembali air itu wa yasama'u aqli wahai langit ya berhentilah kamu artinya berhenti hujan artinya letternya apa aqla'i cabutlah apa cabut air hujan itu cabut air, jangan ya. Turunkan lagi ya dan dikatakan ya. Itu ya. Telanlah airmu dan wahai langit iya maka cabutlah hujan iya cabutlah maksudnya berhentilah jadi kalau terjemah umum bisa saja berhentilah hujan iya taib ahsan barakallahu fik barakallahu iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh al-alamah al-akhirah tanda yang terakhir al-annida panggilan iya Jadi panggil ini jelas sebagai tanda isim. Kenapa? Karena yang dipanggil itu pasti isim ya. Ya, enggak mungkin dipanggil itu kata kerja fi'il. Dan enggak mungkin dipanggil itu huruf. Ya. Karena kalimat itu kan kalimat ada tiga cuma. Isim, fi'il, dan huruf. Dengan nida panggilan berarti yang dipanggil adalah isim. Jadi, ya waladu. Nah, berarti walad itu walaupun kita tidak tahu maknanya, kita dapat katakan walad itu isim. Kenapa? Ada ya huruf nida, panggilan. Nah, ya waladu. Pada waladu itu enggak ada tanwin itu kan? Ya waladu. Wahai anak. Ya ustadu, wahai guru. Berarti ustad itu isim. Ya bintu, wahai anak perempuan. Jadi bintu itu juga isim. Nah, di sini tidak ada tanda lain kecuali nida. Tanwin tidak ada, alif lam tidak ada, kasrah tidak ada, isnad pun tidak ada. Dia bukan mubtada, bukan fa'il. Berarti apa tanda di sini adalah nida, panggilan. Ya waladu. Berarti kalimat apa saja bisa dimasuki oleh huruf nida, berarti itu adalah isim. Demikian juga tanda-tanda yang lain tadi. Kata apa saja yang bisa ditanwinkan berarti dia isim. Kata apa saja yang apa bisa sebagai fa'il, mubtada, dia berarti dia isim. Demikian yang bisa jadi mudhaf isim. Kata apa saja yang bisa dimasuki oleh jar, ya apa huruf jar atau idhafa atau tabi, berarti itu isim. Kata apa saja yang bisa dimaksud alif lam, berarti itu isim. Itu kesimpulannya. Nah, ya rajulani, rajulani itu isim. Kena nida panggilan. Nah, wa kaqawli ta'ala, seperti firman Allah SWT, wakila, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah airmu itu. Ya. Telanlah airmu itu, sehingga air itu jadi surut. Wa ya sama, berarti ardu itu isim. Ardu itu isim, sekaligus ardu itu mu'annas, lafaz mu'annas. Nah, dari mana tahu? Ibla'i. Itu ada ya, itu ya mukhatabah. Seperti udrusi, ya bintu udrusi. Hei, nak perempuan, belajarlah kamu. Udrusi. Kalau nak laki-laki, ya waladu udrus. Nah, baris sukunnya, sininya sukun. Tapi kalau dia untuk perempuan, udrusi pakai ya. Ijlisi. Nah, di sini ya ardublai. Ingat, jadi kata ardu ini, apa termasuk mu'annas. Juga nanti ada bab khusus nanti tentang mu'annas. Ya. Ibla'i ma'aki. Perhatikan ki itu bukan ma'aka, ma'aki. Karena ki ini kembali kepada ardu. Ya, yang dipanggil wahai bumi, telanlah airmu. Ya, sehingga jadi surut. Ya. Ya sama', wahai langit, aqli'i, cabut. Cabutlah air hujan itu. Jadi sehingga tiapa enggak diturunkan. Ya, berhenti hujan itu. Iqla'i, aqli'i. Nah, berarti sama' adalah isim, ya. Karena bisa dimasuki oleh huruf ya nida. Nah, inilah secara singkat ya, ada lima tanda isim. Ya. Lima tanda isim. Yang pertama tanwin, yang kedua ada alif lam, yang ketiga aljar, yang keempat isnad atau musnad ilai, yang kelima adalah an-nida. Taib, insyaAllah akan datang kita lanjutkan kepada kalimat yang kedua. Bagian kalimat yang kedua adalah al-fi'lu beserta tanda-tandanya dan pembagiannya, yaitu kata kerja serta tanda-tanda kata kerja dan bagian-bagian kata kerja. Taib, fadhal sayasannya. TV untuk selanjutnya kita masih mungkin memberikan satu kesempatan kembali untuk bagi Anda yang mungkin sempat terhubungkan dan terputus untuk coba membaca ya, dan mungkin ada pertanyaan secara langsung terkait dengan fokuskan pada tanda-tanda isim terlebih dahulu untuk pertanyaannya agar tidak keluar dari materi. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin membaca kembali poin dari alif sampai dal, dan secara khusus mungkin diulang kembali dari ha ya, itu tentang an-nida, yaitu seruan. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah terhubung. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan sambil menunggu, kita akan berikan kesempatan juga untuk rekan di studio membaca. Baik, alhamdulillah sudah masuk ya. Baik, halo, silakan. Baik, ya silakan akhi. Nanti bisa membaca untuk yang poin hak akhi Ibrahim, mungkin tafadhol. An-nida, silakan. Bismillah. Ha. An-nida'u nahu ya waladu. Ya ustadu. Ya bintu. Ya rijlani. Rajulani. Ya rajulani. Kalau rijlani itu kaki ya. Ya, dua kaki. Ya rajulani. Ya rajulani. Wa ka qawlihi ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Iya. An-nida. Itu apa? Panggilan atau contoh, seruan, ya. Ya waladu, wahai anak laki-laki. Ya ustadu, wahai ustad. Wahai ya, guru ya. Wahai guru. Ya bintu, wahai anak perempuan. Ya rajulani, wahai dua orang laki-laki. Wa qawlihi ta'ala wa ka qawlihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala wa qila ya dan dikatakan dan qila dikatakan dan dikatakan ya aradu bla'i wahai bumi telanlah airmu dan wahai langit hentikan air hujan. Iya itu baik, masyaallah, jazakumullah khairan. Naam. Ahsant. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan juga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon terkait dengan poin-poin yang sudah disebutkan dari poin yang alif yaitu tanwin, kemudian alif lam jar isnad ilaih dan nida sebagai tanda-tanda secara khusus bagi isim, yeah. Ya. Kami berikan kesempatan juga pertanyaan via pesan singkat dan kita angkat telepon yang berikutnya. Baik, halo. Ya, silakan. Baik, Ustaz, kami akan angkat mungkin beberapa pertanyaan di penghujung kajian sambil kita menunggu pertanyaan ya atau interaksi dari pendengar kita via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, Ustaz. Iya. Pendengar kita bertanya, apakah ada perincian secara khusus, mungkin ini baru pemula sekali ya, huruf-huruf syamsiyah dan qamariyah, Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya. Huruf syamsiyah itu ada 14, huruf qamariyah juga ada 14 ya. Ya. Nanti untuk lebih apa jelasnya para penanya silakan beli buku terkait dengan tajwid ya. Insyaallah dalam kitab tajwid itu biasanya diungkapkan ya. Nah. Ya. Jadi untuk mengetahui hal ini ya setiap huruf masukkan alif lam ya. Alif lam. Manakala alif lam itu tidak dibaca, hurufnya dibaca berarti alif lam asyamsiyah. Jadi syamsiyah itu nisbah kepada syam, matahari. Nah, matahari itu syamsun, masuk alif lam. Bagaimana bacaannya? Asyamsu. Berarti shin itu adalah huruf syamsiyah. Nah, jadi al-qamariyah. Kan al-qamariyah tidak seperti kita baca asyamsiyah. Kalau asyamsiyah, alif lamnya tenggelam, tidak dibaca. Al-qamariyah nisbat apa kepada qamar bulan kan. Nah jadi diambil dengan kata qamar masuk alif lam jadi al-qamariyah. Nah berarti alifnya dibaca berarti huruf qaf itu adalah huruf qamariyah. Nah jadi kalau mau urut ya urut dari awal. Huruf apa dari awal bukan alif ya. Alif tidak dihitung ya. Ya alif itu adalah sebagai tanda mad ya sebagai tanda mad dari mulai ba. Nah masuk alif lam al-ba'u atau masukkan dalam bentuk kata al-babu alif ini baca berarti ba itu adalah huruf qamariyah ba-ta at-tilmidhu atau mungkin barangkali Ustaz kan saya enggak bisa juga tahu apakah al-tilmidhu atau at-tilmidhu. Nah sekarang gini saja buka Al-Quran cari huruf yang pakai alif lam yang pakai ta selanjutnya bagaimana harakatnya. Nah, maka saya katakan tadi bagi pemula harus melihat kitab yang berharakat. Nah, kitab yang berharakat yang boleh katakan apa tidak akan salah, ya. Kalaupun salah itu adalah kesalahan orang yang mencetak, ya. Ada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu senantiasa apa di sebelum dicetak itu di apa? Di murajaah, dan setiap itu keluar satu lembar itu di murajaah dulu, baru dicetak banyak. Nah, insya Allah tidak akan ada kesalahan itu. Nah, Al-Quran jadi patokan. Ambil Al-Quran itu. Nah, carilah yang tak masuk. Ada alif lamnya. Nah, bagaimana bacaannya? Ada harokat di situ. Nah, tentu baca at-ta' kan itu. At-tilmir, at-tufah. Nah, berarti ta' itu adalah huruf syamsiyah. Jadi huruf syamsiyah itu ada 14. Huruf kamari juga ada 14. Ini min ajaibil lughah arabiyah. Termasuk bahasa Arab yang ajib itu. Sama. Hurufnya sama jumlahnya, 14-14. Ya. Jadi bapak semuanya 28. Ustaz, kan huruf jaya kan 30. Iya, alif enggak dihitung. Alif lamnya enggak dihitung. Karena sudah berulang. Karena dalam kan? Kan ada alif lam, itu la. Itu enggak dihitung lagi. Sudah masuk pada lam. Ya. Dikurang 2 berarti kan 28. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian yang ada yang bertanya. Masya Allah. Bermanfaat sekali pertanyaannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita pada contoh kita bin Nahwi. Yeah. Al-Muyassari, Ustaz. Yeah. Mengapa Al-Muyassari boleh menjadi sifat untuk Kitabi dan An-Nahwi? Yeah. Sedangkan pada kitab tidak ada alif lamnya. Zakal khair. Oh, mungkin pertanyaan gitu ya. Kitab itu digabung kepada ma'rifah nih, istilah ma'rifah. Ma'rifah itu makin alif lam. Nah. Iya. Yeah. Jadi salah satu faedah idhofah adalah menjadikan nakirah mudhaf itu menjadikan mudhaf itu jadi ma'rifah. Sahih. Satu. Yang kedua, menjadikan apa? Takhsis, pengkhususan. Nah, kapan menjadi ma'rifah? Kalau idhafah kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Sahih. Kalau idhafah kepada apa? Nakirah jadi nakirah. Tetap nakirah. Nah, saya ambil contohnya apa? Iya. Kata at-tilmidz ya. Iya. Iya. Nah, kitabu tilmidzin yang satu, kitabu at-tilmidzi. Nah, ini sama-sama idhafah, kitab idhafah kepada tilmidz, idhafah kepada tilmidz. Cuma tilmidznya apa? Nakirah. Kenapa nakirah? Enggak ada alif lam di sini. Alif lam enggak ada di sini. Yang keduanya ada alif lam. Nah, ada alif lam. Ini ma'rifah namanya. Jadi kalau ini digabung kepada tilmidz, kepada mana kirah, maka kata kitab ini masih statusnya nakirah. Jadi kitab milik seorang murid. Tapi kalau kitab digabung pada ma'rifah, maka kitab menjadi ma'rifah dia. Nah. Jadi kitab milik murid itu, murid tertentu yang sudah dimaksud. Nah ini dia, apa? Jadi ma'rifah itu kaedahnya. Maka itu kalau di ini jadi ini idhofah kepada ma'rifah, berarti ini ma'rifah, berarti ma'rifah, maka na'atnya pun harus ma'rifah. Nah, maka saya kata riba, kenapa al-muyassar ini bisa menjadi apa? Sifat. Menjadi sifat bagi kitab, ya karena kitab itu sudah ma'rifah. Nah. Ya. Karena kitab didofahkan. Itu ma'rifah karena mudhof kepada apa? Ma'rifah. An-nahwi. An-nahwi ada alif lamnya. Ya. Makanya muyassarnya alif lam. Jadi saya katakan ini bisa na'at untuk kata nahwi atau juga bisa na'at untuk kata kitab. Ya, jadi kitabun nahwil muyassar, kalau na'at untuk kitab berarti apa? Kitabnya yang mudah. Bukan nahunya yang mudah, nah, tapi kitabnya yang mudah. Nah, mungkin bahasanya apa tidak terlalu menjelimet gitu kan, bahasa yang gampang aja. Tapi kalau na'atnya untuk kata nahwi, berarti kitab nahu yang mudah, berarti kaedah-kaedah yang mudah ditampilkan. Taib, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Terakhir kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Nana, terkait dengan penggunaan huruf jar. Iya. Atau sebelumnya, mengapa kata Allah didahului dengan alif lam syamsiyah, Ustaz? Dan apakah kalau an-nya dihilangkan masih berupa isim juga secara lafaz? Iya. Kan kalau bu alif lam jadi bertanwin ilahun. Iya. Kalau itu, nah ini sama saja seperti ini. Sama seperti ini, nih. At-tilmidzi, ini kan tidak boleh bertanwin. Tidak ada alif lam. Tapi kalau alif lam buang, jadi gini dia. Sah. Tanwin. Bagi kedua-duanya memang isim. tanda beda. Kalau tanda ini alif lam, nah, sekalipun kasrah, kali ini apa? Tandanya apa? Tanwin serta juga kasrah. Nah, ini dua tanda ini. Pertama tanwin, kedua kasrah. Ini tanduanya apa? Tanda juga dua, alif lam dan kasrah. Nah, jadi kalau tidak ada alif lam berarti dia bertanwin sama dengan Allah alif lam. Membuang kata alif lam kembali kepada asal kata ilahun di mana ma'budun. Nah. Dan itu lafaz isim satu. Iya, itu isim. Nah. Ya. Jadi memang apa para ulama itu berbeda dalam apa menyikapi dengan kata lafaz Allah. Ada mengatakan lafaz Allah laisa lahu tidak ada kata dasar. Allah ya Allah, maka tidak boleh dibuang alif lamnya karena sudah menjadi apa? Sudah menjadi nama tersendiri. Ya, begitulah awalnya. Nah, Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, Allah itu berasal dari kata ilah, ya. Apa? Kata ilah. Nah, kemudian dibuang hamzah menjadi Allah. Ada mengatakan kalau asal ilah kalau masuk lam jadi apa? Al-ilah, bukan Allah. Nah, itulah perdebatan para ahli bahasa. Ya, kita tidak perlu sampai ke sana. Itu bagian yang ahli, betul. Itu juga dibahas, ya. Singkatnya, kalau kata alif lamnya dibuang, berarti dia harus bertanwin. Itu saja. Baik, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian Pak Nana, dan mungkin untuk pertanyaan berikutnya kami akan hadirkan kembali pada kesempatan pekan yang akan datang. Demikian pembahasan dan pertanyaan bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaan antum, dan saya ingatkan bahwa belajar grammar ini butuh pertama keikhlasan dalam belajar. Ya, yang kedua butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga al-musabara. Jadi al-ikhlas, as-sabru, al-musabara. Musabara adalah ketekunan. Ya, harus tekun. Jadi enggak bisa. Ketekunan itu membutuhkan kesabaran. Sabar tanpa ketekunan juga enggak bakal jadi juga. Ketekunan tambah kesabaran juga enggak bisa, harus bersama-sama. Jadi sabar dan tekun. Kemudian tidak kalah penting adalah keikhlasan dalam mempelajari ini. Bukan karena kita belajar ini untuk mencari dunia, untuk menandingi ulama, kan gitu. Itu enggak boleh. Ya. Atau apa? Untuk mencari dunia juga tidak boleh. Ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dalam menggali ilmu atau mempelajari ilmu ini. Walaupun ini ilmu alat, ya, ini sangat penting. Tidak akan mungkin kita bisa masuk ke dalam tanpa kita harus melalui pintu. Pintu itulah sebagai ilmu alat, ya. Baik, demikian saja, wallahu alam. Demikian saja. Jazakumullahu khairan jazaa. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi.